Siapa yang membaca pada saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, maka setiap syaitan yang melihat dia berkata kepada teman-temannya, orang ini kita enggak bisa lagi ganggu karena sudah dijaga oleh Allah. Baca itu saja pada saat keluar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jadi ada kata-kata tawakkal.